إخوان الله والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله ونية التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والإفادة مسلمنا وآباؤنا وأسلافنا ومشايخنا ومن سبقت في هذا المدرك التعلم والتعلم والدرس من العلماء الأموالي كالمتهم ساد العارفين نحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا وإخواننا مسلمين وافي لهم ويرحم جميع درجان بين عنهم يخل نيتنا في نيات المؤمن يشرح صدورنا وينور قلوبنا ويرزقنا علما نافعا ويوفقنا لما حمد الله أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشرح صدورنا ويرزقنا فهما نبي حمدا ورضا وأن الله يشفي مرضانا ويقضي حاجتنا سر من أحس المقاصد ويدخلنا أهلنا أجرنا الحاضرين في رحمته من عبادك الصالحين الشاكرين جامع خير الدنيا والآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita aturakan kalimat tasyakur dumateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan niatan kita mensyukuri pinten-pinten nikmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmat itu kulo kali panjenengan saged ngelampai nopo sing dadi karepe ati lan tujuane pikiran kulo panjenengan. Dan dengan nikmat niku kula kali panjenengan dalu niki saat ini dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama beribadah nunggu sholat isya, niat ngaji metani kekurangan kula kali panjenengan, memohon pertolongan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan kula kali panjenengan sebagai wujud pelaksanaan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan janji Allah yang diaturkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada setiap orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, Allah akan memberikan rahmat, ampunan, maghfirah. Muka-muka sing hadir sing ngrungokno disepuro ambek Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupannya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita sudah memasuki bulan Syawal tanggal 25. kados kula kali panjenengan sumerapi bulan Syawal itu dikatakan bulan Syawal karena Allah mengharapkan peningkatan saking kula kali panjenengan sing sampun dilatih di training selama bulan puasa untuk dibersihkan kemudian dijadikan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mengedepankan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada mendahulukan kepentingan dan ajakan nafsu. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Syawal niki kula kali panjenengan seringkali lek kepethuk kanca sama-sama mengucapkan kalimat Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ya. Yeah. Itu adalah satu doa. Doa. Semoga kita dijadikan orang-orang yang kembali lagi suci. Semoga kita dijadikan orang-orang yang sukses. Semoga kita dijadikan orang-orang yang diterima di sisi Allah. Kula kalepan jenengan cukup husnudzon. Bahwasannya puasa kula kalepan jenengan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti, sahru Ramadan sahrun kataballahu alaikum akum qiyamahu wa sanantu lakum qiyamah. Faman somahu wa somahu imanan wahtijaban. Hufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhar. Dalam riwayat yang lain, kharajat min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Sinten sing pun ngelampai siam Ramadan melakukan traweh dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, kharajat min dunubi, maka Allah akan memberikan ampunan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dijaga tidak sampai ngelampai dosa sing gak di sepuro ambik Gusti Allah. Riwayat yang lain mengatakan dia akan diampuni dosanya bersih sebagaimana bersihnya kula kali panjenengan gak punya dosa ketika dilahirkan dari ibu. Para hadirin, dampak kebersihan ati ini kulek ini bersih, boten kagungan dosa, pikiran niki jembar, dadi seneng. Seneng. Buktine nalikane kula kali sampean wis buyar posone takbiran. Nggih ta? Nalikane kula kali panjenengan ngrungokno takbiran, sing rumangsa seneng iku wong sugih tok. Apa wong gak duwe iku melok seneng pisan. Nen kabeh niku padha seneng. Semua ingin dikatakan orang yang baik. Wong sing omahe medhit lho gak tahu dibuka. Kepingin jadi orang yang baik. Kenapa kok demikian? Iki barokahe bulan ibadah bulan poso. Kono wong takon. Iya, ono wong takon ngene. Iya kono sing ngene masjid, nang masjid iku. Sembe posone tutup. Nek sing ono alun-alun kene trawe kene ngombe kopi are. Lah. Kok iso ngono iku? Kok iso bareng-bareng? Para hadirin sekalian, kegembiraan yang diterima oleh orang-orang yang belum bisa menyempurnakan ibadahnya itu diterima berkat posone trawehe wong sing temen. Titik sing bangsoni poso sing lakoni traweh sak penuhe mana melok sing khataman sampai tutuke. Ya, yeah. Titik. Cuma barokah wong titik niki wau iso ngedum senenge wong akeh. Hal niki sudah dijanjikan kali Allah walaula daf'ullahin nasa. Seandainya duduk krono pertolongane Gusti Allah nanggene menungso. Pertolongan berupa apa? Ba'dohum. Sebagian besar manusia itu dibela, ditulungi ambek Gusti Allah, gak sampai disiksa, gak sampai disumpekno ibau uripe bibadin dengan sebagian orang-orang yang ibadah. Ibadah sing temenanan niki bisa ngumpuli nyenengno wong akeh. Sedekah sampean. Ya. Engko sampean ngene, padha-padha ngono, padha-padha senenge gak trawe apa pisan kene dodolan pisan lho siji sampean, mule getun sampean. Ya. Berkah sampean sabar istiqomah ono ngene masjid acara jarasana sang takmir ae lho ya. Ya. Berkah sampean iki istiqomah ono ngene-kene iki nyenengno nanggene wong sing ono jaba. Dalam satu hadis niki mentafsiri ayat niki ono wong sing ahli ibadah siji ngono ae. Gusti Allah belani wong sing gak tapek ahli ibadah niki sebab delok wong siji niki 100 orang di sekitarnya. Nah lek 100 rene penjuru ne papat ngalor ngidul ngetan ngulon 100 ping papat piro? 400. Ibadah sampean niku minangka sedekah nyelametno wong 400. Wong-wong liyane garo. Ya. Mergane lek kula kali sampean ngaji mari ngono gelem nglakoni. Mari ngono kok gelem nularno. Gak usah nyuk ombe speaker ngene. Ditularno nang sapa? Nang bojone, nang anake, nang koncone sing kenek dijak. Yud'a adiman. Maka panjenengan dianggap diberikan orang yang agung besok ono gini akhirat. Wong iku padahal gak tahu mulang kok iso pangkate ono dhuwur lho duduk krono mulangi ngaji sing temenan dilakoni sak iso isone lek ne ono kanca gelem nglakoni ayo bareng bareng nyambut gawe ngono mawon. Ketemu nih kula kali sampean lek ne wangsul ya. Dengan demikian niki sudah jelas kula kali sampean termasuk orang-orang yang kembali dalam keadaan suci dengan khusnudzon ngeten ae. Mari ngoten kula kali sampean berdoa wal faizin muga-muga awak iki tambahi umur nambahi bati. Lah ngoten ah. Tambah bodhone ya tambah bati, batine tambah ibadah ya tambah ganjarane. Asal gak tambah bondoe tambah bangkrut amali. Krono kula kali panjenengan sering kali mendengarkan nalikane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takon atadruna manil muflis. Ngerti ya kon rek sapa sing kira-kira di antara kalian data tahun ini menjadi orang-orang yang pailit bangkrut. Lelek konco dewi nih lho pak. Asale sugih mari ngono bangkrut lah welas ah. Saken aja ya. Siapakah orang-orang yang muflis yang pailit bangkrut itu? Jadi ya, jawab kali para sahabat. Al muflisu fina lek prasaku lo Kanjeng Nabi wong sing bangkrut itu man la dirham wala dinar. lek ne cara Jawa ne tiyang niku salah mboten kagungan pendamelan, ndak punya hasil yang jelas, gak duwe sumber kekayaan. Ya, kelantang-kelantung tok gak ono penggawean, gak ono pemasukan biaya tok. Jari Kanjeng Nabi, al-muflisu min ummati, umatku sing bangkrut, sing nelongso uripeku, man yakti yaumal kiamah, wong sing besuk matine iku madhep nang Gusti Allah bisolatin, dengan membawa pahala salat, zakat, haji, umroh. Wayati di samping itu mereka itu waqad satama hadza biyen nalikane urip tau ngrasani gunem ngilok-ngilokno wong ben-bengi. Ya. Yeah. Mari jamaah mulai jagongan ngrasani ngalor ngidul. Ya. Yeah. Waqad apa hadza malak menuduh wong selingkuh sing gak karu-karuan. Wa akala mala hadza ngentit duwike wong liya. Iya. Yeah. Wa terus mengalirkan darahnya orang lain. Akhirnya pahala-pahala ibadahnya niku wau dituntut ambik wong sing tahu biyen dilarani. Ya. Lha wis dituntut kebaikannya itu sudah habis, maka masih banyak orang yang menuntut. Padahal ganjarane wis entek, kok akeh wong sing nuntut, kok akeh sing maido. Maka kejelekan orang yang menuntut ini dilimpahkan dikek nonang wong sing dituntut akeh ibadah. Sing mangi onok ngarepe suwarga krono banyak tuntutan, maka dia akan diseret nanggenin roh neraka wal iyadu billah. Pumpung durung kados ngeten, jari Gusti Kanjeng Nabi, mangkanat indahu madlabatun li akhihi, sopo sing rumongso duwe salah nang konco dulur tonggone, min irdihi, baik salah iku menyangkut harga diri, au syai'in min irdihi, atau sesuatu yang menyangkut harta benda duniawi. Fal yukhillahu yauma idin. Ayo sing jaluk halale, jaluk sepuro nanggene wong sing disalahi niku wau. Nggih. Yeah. Para hadirin, siapakah mereka yang bersalah? Jarine Gusti Kanjeng Nabi, kullu bani Adam, semua anak cucu Adam itu khotoun, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, seringkali ngelakoni kekeliruan, kesalahan, tapi dee gak rumong. So, wa khairul khotoin, di antara anak cucu Adam yang seringkali melakukan kesalahan itu yang terbaik, at-tawwabun, mereka sing gelem jaluk sepuro, sing rumangsa salah. Siapakah di antara kita nalikane bulan Syawal ini yang terbaik tanpa memandang background? Gak delok wong iku mang, diceluk kiai, diceluk ustad, diceluk bos utawa diceluk apa wae. Yang terbaik yaitu orang yang meringankan langkahnya dan ucapannya untuk meminta maaf terhadap semua sama. Halal bihalal, Pak. Iya. Lek kula ngeten jelas akeh salahe mergane njaluk sepuro nang ngene sampean iki. Lho lek kula kali sampean gak rumangsa akeh salahe, gak rumangsa ngene. Kono kan dulur enom, aku dulur tuwa. Kon kudu marani aku. Gak ono crita ngono iku gak ono. Ojo cekelan ngono. Lek sampean cekelan iku padha ambik musuhnya Nabi Adam bien. Sorry beh, lek aku dikongkong sujud wong aku luwe api teko dee. Akhirnya apa? Luwe api, luwe api nyingkir teko swarga kon. Ya wong sing rumangsa api iku elek, wong sing rumangsa elek gelem jaluk sepuro, gelem dandani iku wong sing api. Dengan demikian kula kali panjenengan jadi orang-orang yang sukses, bukan orang-orang yang bangkrut. Ya. Kemudian yang terakhir kula kali panjenengan dijadikan orang-orang yang makbulin, yang diterima ibadahnya. Tengere lek kula kali panjenengan niku diterima ibadah wingi, otomatis paling tidak di antara sekian banyak tanda-tandanya kula kali sampean iso nerusno kebiasaan yang ada di bulan Ramadan itu seterusnya sakmarine Ramadan. Apa saja? Nomor siji poso. Poso itu mang bukan sekedar meninggalkan lapar ambik ngelak, tapi tujuan utama kula kali sampean dadi wong iki gelem ngalah sabar. Ya, yeah. Paling tidak kaful adza. Mencegah jangan sampai awak niki ngrepotno nanggene wong liya. Saobah-obahe ojo sampe ndadekno beban nanggene wong liya. Dadi tanggungane wong liya. Wahtimalul adza. Dan berusaha kula kali panjenengan umpomo dielekno, dihasuti, disudutkan oleh orang lain padahal kita sudah benar, kita itu meneng. Ya. Jare niku si Allah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kaulane Gusti Allah sing welas asih menungso sing oleh kewelasan teko Gusti Allah yang mulia di sisi Allah itu mereka yang dalam hidupnya itu penuh dengan kesederhanaan dan kemudahan. Usaha nanggene wong gawe gampang, masalah nanggene awake dhewe. Urusan nang dhewe lho gampang wis. Anu tak halal no, gak tahu ngerepoti. Itu tandanya orang-orang yang penuh dengan rahmat. Wis oleh rahmat akeh mari ngono dia itu rahmat nanggene wong liya. Dengan apa yang dia miliki. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wis ngelakoni apik ana wong sing maido. Kuwayat to Mahmud iku. Lek serbanan kaya iya-iya. Cek iki kepengin celuk kiai. Padahal rukun kelakone kok boi. Krungu kuping nang ngene kono. Babano. Kon mosok runiate ya. Kon ngilokno ngono iku masalahe atimu ya lek serbanan kaya ngono iku mang. Pergane kon gak wani serba. Jangan mengomentari orang lain. Ya, luwe apik ngoreksi awak dhewe. Lene dilono wong wis meneng, gak repot-repot wonten mawon. Ya, sing penting awak gak nglarani wong liya. Yang terakhir wa badlun nada. Kita itu berusaha menjadi orang yang memberikan kepada orang lain. Lek kula kali sampean digarikan memberikan kepada orang lain, duduk krono duit tok, bukan. Bukan dari uang saja. Rizki yang diberikan oleh Allah dumateng kula kali panjenengan, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kenikmatan yang kita raih bukan karena usaha kita, tapi dari Allah. Duit awak sehat, nulungi nang kene kanca. Duwe waktu luang silaturahmi nang kene kanca. Niat tulungi, mendengarkan keluhan, ndungakno. Lek ana duit ya ngejak marung tuku kopi bareng, ya. Wau sup jaen, ngene ajana. Badluna nada loman loman loman. Itu tujuannya kula kalepan po poso dudu wari ngono mali poso-poso tok senen ke mesti medit percuma. Iya. Wong tugase poso niku uripe ngala seneng ngekeki nang jene wong liya. Mengharapkan apa? Sing tak jogo iki padole Gusti Allah. Kemuliaan semuanya itu dari Allah. Seberapa kita memberi kepada orang lain, sebanyak itulah kita akan mendapatkan imbalan dari Allah. Asal ikhlas. Kok was gini? Sampai mengulangi ku ikhlas. Lek gak disangoni paling gak gelem. Loh. Terima sing penting niat. Niati. Ngoten lho. Lalu sampai ngundang maring ngono gak nyangoni. Itu termasuk kurang menghargai ilmu. Ngoten lho. Iya. Ala sampean ngundang kurang rek sang ngene ketara gak ikhlas, mbak dikei 10.000 perkara gak dikei, ya alhamdulillah, coba ya ugi. Timbang kono pek 10 kene 100 yo, ron 100 ae, sampe delok ugi lak ngoten. Allah. Ya, belajar. Niki mbak kuyon tol gak ngoten ngantuk sampean. Umpama ugi ngoten teman nggih gak ero wong ana ngene-ngene ya, ya repot-repot. Yang kedua, kula kali panjenengan diterapi ambek Gusti Allah waktu Ramadan. Ya apa? Sahur. Sahur niku digengken salat bengi. Loh, apakah kitab sudahnya salat niku bisa meneruskan salat malam? Gunane apa sih? Gunane kula kali sampean dingine bengi iki Gusti Allah memberikan. Tolong apa aku kek ana ruangan. Kek ana wadah, aku kepengin nulung nang kene kon. Kan wonten ah. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Ben katene subuh Gusti Allah iku menurunkan malaikat wa yunadi dan bengok-bengok hal min mustaghfirin. Ana wong sing uripe sumpek krana akeh dosane. Ya. Hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Ono a wong sing kepingin ngene-ngene bu nirakati anake bu nirakati bojone bu njaluk no sapa ono a nggih yeah. Sakniki tangi yo sakniki tangi yo ngoten lho wa minal laili fatahajjat setitik ae dari malam harimu gak suwe-suwe mbok 5 menit mbok 10 menit Gusti Allah gak njaluk akeh lek wis rojak muni la ilaha illallah nak kok jeding wis iya yeah. Lek iso sak durunge iku udahlah wis guaen bantalmu nafilatalak sembahyang sunat. Ula apa sembahyang sunat itu? Membuka ruangan. Buka lawang. Buka wadah. Untuk madai nopo sing ditarik no ambik Gusti Allah. Gatik dungo gak apa-apa. Cuma nyetentok. Kulo Gusti, kulo gak tau ngomong iya. Dungannya apa? kula Gusti ngeten tok. Sapa rek sing kepengin doyake? Kula ngeten tok, Mas. Mari sampeyan assalamualaikum, assalamualaikum. Kula Gusti ngeten tok isi ya. Mari ngono sembayang maneh, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggih Gusti, kula termasuk ngoten mawon ya. Jaluk apa kon? Nggih sampeyan sing jaluk tok, apa sampeyan tari tok apa kula nggih. Lho kon lek nek gelem sembayang ngono iku mang asa ayyab akasaka rabbuka maqaman mahmuda supaya Gusti Allah iku iso nata uripmu bangun omamu sing api dadi wong-wong padha seneng ngoten lho anakmu besok ya ditata ambek Gusti Allah melan iki tandane lek kula kali sampean ibadah poso wingi diterima gak usah delok wong liya gerayai awake dhewe-dhewe ae nggih ya. Terus kula kali sampean diterapi selama bulan Ramadan, kula kali sampean diajari kongkon maca Quran. Kira-kira mari riyoyo ngeten sik pancet maca Quran apa leren? Sing kumat korane tuku balak-balik. Nah, berita apa rek Prabowo ambek Jokowi mulai biyen sing ngono tok ae. Ya, Qur'ane. Kalau toh kita meninggalkan kesemuanya, gaya acara dhewe, kuatir kula kali sampean. Mari diterapi, mari ngono kumat maneh. Kumat ya apa wis diculno, dawuhne Gusti Allah, wa amman tagha. Wong sing mari diterapi ana posoan dikongkon poso, belajar ngalah, dikongkon baca Quran, cekne kuat ngalahe, dikongkon sembayang bengi. Mari riyoyo terusane. Oh, cul dadakno kabeh iku gak diterusno, termasuk orang-orang yang togo. Togo itu apa? Melewati batas, mari dicekel, diculno kumah. Wa asaral hayatad dunya, dia lebih memilih mementingkan kehidupan dunia. Dunia ini pun keliru loh pak. Kadang-kadang wong ngene nyambut gawe tok ae kedonyan. Lah kon enggak aku wiritan ana omah, cuma wong-wong sing gak ngekeki nang aku sugih-sugih tak wiriti cek nang aku. Raimu kule kedonyan. Iya. Yeah. Pindoan sing gelem nyambut gawe krana dheke cekne gak dadi tanggungane wong liya daripada ana ngene omah wiridan tok tapi arep-arep wee wong liya. Iya. Lha lek pamen profesinya memang demikian, lek wis dikeki wong aja jegedekae. Ngoten lho. Jari ini Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim, ambillah harta dari orang-orang yang wajib zakat. Bisa dikatakan konlek dikei wong sing ahli bekerja sodako nanggene sampean. Karena apa? Dia itu khusnudon, sampean itu orang soleh, sampean itu ustad. Bapak ngoten ya, kalau toh sudah menerima ya, wa sholli alaihim, mari nrimo aja njegidek iya, tapi dungakno. Dungo yang gimana? Fa inna sholataka sakanun lahum, doamu itu sekiranya dapat menenteramkan, memuaskan hatinya orang yang memberi. Jadi lek wis kon profesimu ustad, seringkali menerima amplopan ibadahmu toton, sekirane dungamu mandi sing pari ngekei alhamdulillah aku wingi sedekah nang kene ugi sakniki batiku tambah akeh ngoten kene enggak cekik tokon kurang akeh bengi ngoro. Sing nyambut gawe bengi wis tangi, ustade ngoro ya dolim sampean ya Allah nggih ya. Lho kalau toh posisi kita sebagai penerima amplop ibadahe kudu sing temenan to lho. Lha lek kula kali sampean gak usah ngene profesi sendiri-sendiri nggih ya. wa dadi lek wong nyambut gawe iku durung mesti kedonyan. Sik dawune Habib Sin dawune sing paling jahat nggih donya niku lekne wong kepingin dikte wong liya sampe kiai didikte. Itu adalah dunia yang paling jahat, ingin menguasai pemikiran orang lain. Wa amma man toko, adapun orang-orang setelah dilatih dalam bulan berpuasa kok gak iso nerusno, leren wisan ngalai, leren sabari, leren kumat mane maringono maca Qur'ane, leren tangi bengine, leren. Dia itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Mari diterapi, mari dipelajari, mari ngono diculno kumat mane. Wa asharal hayata dunya, kehidupannya cuman mementingkan kehidupan dunia. Fa innal jahima yal ma'wa. Kon iku nurut nanggene neraka wal iyadu billah. Iya, kula kali sampean cukup ngrayai cidoke dhewe-dhewe, awak iki ditambahi umur, ditawari pelatihan dalam bulan puasa sudah berapa tahun. Mari ngono hasilnya sudah ditunjukkan nambik Gusti Allah, wong lek ne poso niku pasti nemu riyoyo, nemu kesenengan. Lah ngoten nah. Lho, kula kali sampean lek ne bisa nerusno amalan-amalan puasa, termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya ambek Gusti Allah. Lah lek gak iso ya apa? Nggih sampean tafsiri dhewe mawon nggih ya. Sing penting kula kali panjenengan mari riyoyo sik gelem ngaji maneh nggih ya. Muga-muga mawon ya. Lek ne ana klirune, salahe kula kali sampean disepuro ambek Gusti Allah. Lek ne ana kekurangan ibadahnya, muga-muga Gusti Allah buka mana kula kali panjenengan sehingga kula kali sampean sadar dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Umur kula kali sampean dadi barokah. Rizki sing murah, awak sing sehat walafiat, istri yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Terusno pengajian ya. Kitab no Irsadul Ibad. Padahal mek kurang 3 menit ini. Lek gaji terusno nggih dikurangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mubtilatuha utawi piro-piro perkara sing batalno sembayang. Di antaranya nutkun biharfaini, mengucapkan utawa metu omongan sing akeh rong huruf. Iya, ngono dong ya, batal wis. Iya. Umpama ngene. Kok sida melok ta? Gak sadar dek muni. Iya. Batal sembayange. Walau wilaan dua huruf itu berturut-turut. Nek siji lek muni ngene ya. I. Iya, itu tak huruf. Iya, siji batal. Gak batal. Iya. Walau fi tanah nuhin, keluarnya dua huruf itu tadi meskipun dalam keadaan kita itu dehem ya au harfin, atau mengucapkan satu huruf tapi mufhimin, yang memberikan kepahaman. Ya, gak muni iyo. Ya, cuma muni kon si domelok tak? Yo, paham bisa? Batal guna. Ya, umpo mau coro Arab ya nobo, gipo domawon. Mau bangkitan dia. Kon si jatinta ni dah? Mun biasa bukan naam dong ya. Muni naam wonten utama ni aiba. Mumuli ada naam ngeten dok. Ya batal. Min kalamin basyarin omongan itu tadi bukan termasuk ayat Al-Qur'an tapi omongane menungso iku dhewe, omong-omongan antara sesama manusia. La yasiru kalamin. Gak batal lekne omongan iku mang setitik sabaqa lisanuhu ilai. Tak sadarkan diri. Iya. Mboten sah sadar. Lali lek dhewe niku wau sembahyang. Dhewe mau sembahyang ditari saking enake sembahyang ngene-ngene ta. Mundi ngeten kan kepun sadar nggih ya, mboten sadar. Ya bakon sidano, ya mboten. Loh, sembahyang aku rek. Lali muni ya niku wau mboten sadar. Dalam keadaan sembahyang gak apa-apa. Tapi kalau disengaja muni ya termasuk batal. Au nasia utawa ngomong iku mang bali bahasa Jawa atau bahasa Arab sing ana hubungan dengan manusia omong-omongan iku lali ya, termasuk mboten batal. Au jui au jahila utawa wong iku gak ngerti tahrimahu ing keharamane ngomong nalikane sembahyang. Hal ini pernah terjadi nalikane para sahabat dan nabi itu ketika Islam baru dikembangkan, mari ngono wong-wong niku lek sembahyang ya cara Arab, cuma omong-omong omongan. Mari ngono ada hadis ya. Lek ni kon sembahyang iku, kon iku mang gak patut omong-omongan ambik konco tonggomu krono kon nalikane sembahyang iku mang sedang berbicara dengan Allah. Ada hadis yang demikian rupa ini. Ya, niki yang mendasari bahwasannya lek ni wong niku mang gak ngerti lek ni sembahyang iku ditakonin jawab. Oleh, gak oleh, terus dia jawab, yo gak opo o, kok krono dia gak ngerti, sebabnya gak ngerti, dia tas melbu Islam, utawa gak tahu ngaji, Rabbana fa'na bima alam tanah wa alimna alladhi yanfa'una, Rabbana wafikna lima tartadi kaulan wa fi'alan karuma warzukil kulla halalan da'ima wa akhila itkia ulama. Habib ilayna al-iman wa zayyinu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsili kulla hawba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تتصبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون